Meta Akidah. Akidah. Shadduha ya ghurbati awa hakadha yajni zaman zamanun tafattafani falam يترك سوى قلبي الشاجن ناشدتها يا غرباتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قوم مسلمين pendengar yang budiman. Di kesempatan kali ini, insyaAllah kita akan membahas tafsir surah Nuh ayat yang ke-23 dan ke-24, yaitu tentang asal-usul sejarah kesyirikan di muka bumi. Pendengar yang budiman, suatu hal yang cukup menyedihkan hati bahwa patung-patung dan tugu-tugu peringatan masih dipajang di berbagai tempat. Seakan-akan peletakan patung-patung tersebut suatu hal yang biasa dan bukan merupakan perbuatan yang mungkar. Juga tidak sedikit yang beranggapan bahwa patung-patung tersebut merupakan sebuah seni tersendiri, sebuah seni pahat yang sudah selayaknya dilestarikan. Jauhnya sebagian masyarakat dari ilmu agama menyebabkan mereka menganggap remeh, bahkan menganggap ma'ruf perkara patung-patung ini. Bahkan yang sangat membuat hati kita bersedih adalah di sebagian rumah-rumah kaum muslimin masih terdapat patung-patung manusia atau hewan yang terkadang dipajang di ruang tamu atau di taman rumah dan sebagainya. Padahal seharusnya setiap muslim wajib menjauhkan patung-patung di rumahnya. Apapun alasannya, seorang muslim dilarang menempatkan patung atau gambar-gambar yang bernyawa di rumahnya, di kantornya, ataupun di mana mereka berada. Hal ini sebagaimana peringatan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari jalur Jabir radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an as-suwar fil bait wa naha an yusna'a dhalik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang adanya gambar-gambar bernyawa atau patung di dalam rumah. Dan beliau melarang untuk membuat gambar bernyawa atau patung tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketahuilah, sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat patung. Jika para malaikat tidak berkenan memasuki rumah, tentu ketenteraman dan kedamaian penghuni rumah tersebut akan sirna dan hilang. Tentang larangan meletakkan patung atau gambar-gambar yang bernyawa tersebut juga ditegaskan dalam sebuah hadis berikut. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi tamatsil aw tasawir." Para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat patung-patung atau gambar-gambar. Hadis riwayat Muslim. Di perempatan jalan atau di tempat-tempat strategis dan formal sering kita dapati patung-patung pahlawan atau tokoh-tokoh nasional tegak berdiri. Mungkin tujuan pembuatan patung itu adalah untuk mengingat atau mengenang jasa-jasa sang pahlawan atau tokoh tersebut. Dan untuk ini, sekian juta rupiah dibelanjakan untuk mendirikan patung-patung atau tugu-tugu tersebut. Nah, bagaimanakah pandangan Islam tentang hal ini? Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah, sesungguhnya membuat patung memiliki bahaya yang sangat besar bagi pemahat itu sendiri dan juga bagi umat manusia. Ketahuilah bahwa siksaan yang paling dahsyat pada hari kiamat kelak di antaranya ditujukan untuk para pemahat atau pelukis-pelukis gambar yang bernyawa. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ashaddan nasi 'adzaban 'indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya manusia yang paling keras azabnya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah para pemahat atau pelukis gambar-gambar yang bernyawa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan bahaya yang diperoleh atau menimpa umat manusia adalah dapat mengundang manusia melakukan berbagai bentuk kesyirikan. Pendengar yang budiman, Sebab kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi adalah disebabkan oleh gambar-gambar atau patung. Ini terjadi dahulu pada zaman Nabi Nuh alaihissalam ketika terdapat patung orang-orang saleh yang disembah oleh kaumnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam, beliau melarang keras kesyirikan. Namun kaumnya enggan menerima dakwahnya, bahkan bersikeras menyembah patung-patung yang didirikan tersebut, yang kemudian berubah menjadi berhala-berhala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Nuh ayat yang ke-23 dan ke-24, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Dan kaum Nuh alaihissalam tersebut berkata, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan pula sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan terhadap Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Sungguh mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Dan janganlah engkau tambahkan, ya Allah, bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Surah Nuh ayat yang ke-23. Para pendengar yang budiman, terkait ayat ini, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah mencantumkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari jalur Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa dia berkata, patung-patung yang berada pada kaum Nabi Nuh alaihissalam tersebut merupakan patung-patung yang disembah pula di kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun Wad adalah berhala yang disembah oleh suku Kalb di Daumatul Jandal. Adapun Suwa', sesembahan suku Hudzail. Sedangkan Yaghuts adalah sesembahan suku Murad. Kemudian berpindah ke Bani Ghatif di lereng bukit yang terletak di kota Saba. Adapun Ya'uq adalah sesembahan suku Hamdan. Sedangkan Nasr, sesembahan suku Himyar, keluarga Dhi Kila'. Lima nama-nama tersebut adalah nama orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh AS. Tatkala mereka meninggal, syaitan membisikkan kepada generasi penerus mereka, pancangkanlah patung-patung di tempat-tempat mereka bermajlis atau berkumpul. Dan namailah patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Maka kaum tersebut mengikuti bisikan syaitan. Awal mulanya, patung tersebut tidak disembah. Akan tetapi, ketika generasi orang-orang yang membuat patung tersebut telah meninggal, dan ilmu agama telah dilupakan manusia, maka kemudian patung tersebut mulai disembah. Demikian perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Ibn Katsir rahimahullah berkata, adapun firman Allah Ta'ala, وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا, dan sesungguhnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, yaitu patung-patung yang dijadikan sesembahan itu telah banyak menyesatkan umat manusia. Karena penyembahan terhadap mereka terus berlanjut dari masa ke masa sampai saat kita sekarang ini, baik di kalangan bangsa Arab maupun non-Arab, di berbagai keturunan Adam alaihissalam. Sesungguhnya, Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, pernah berkata dalam doanya, وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنَّ عَبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. Wahai Rabku, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah patung. Wahai Rabku, sesungguhnya mereka telah banyak menyesatkan manusia. Para pendengar yang budiman, demikianlah penjelasan singkat tentang sejarah kesyirikan di muka bumi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dan keluarga serta kaum muslimin dari berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Qur'ani طهر ذاتي قرآني عصمة أمري.